lupakan. Tak terduga dan tak terbayangkan. Aku dengarkan, tak ingin ku dengar. Aku rasakan yang tak pernah ku harapkan. Tak terbayangkan aku.